إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله الحمد لله Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melakukan salah satu rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi syar'i. Ini sering kali disebutkan agar kemudian kita sama-sama selalu merasa dan meyakini bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, kenikmatan bisa talabul ilmi, itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan, taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang muslim. Inilah sebab atau di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, faedah atau pelajaran yang bisa dipetik dari firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami meminta pertolongan. Kata para ulama, meminta pertolongan adalah termasuk bagian dari ibadah. Isti'anah termasuk bagian dari ibadah. Namun dalam ayat ini disendirikan setelah disebutkan sebelumnya tentang ibadah, menunjukkan tentang butuhnya seorang hamba terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam amalan ibadah yang mereka lakukan. Seorang muslim ketika dia melakukan ibadah kepada Allah, itu bukanlah disebabkan kepintaran atau kepandaian dirinya atau kekuatan iman yang ada pada kalbunya. Tidak semata-mata itu, tetapi itu seluruhnya merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, inayah dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tersebut. Di siang hari ini insyaallah kembali kita akan menyebutkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dalam kitab Al-Manhiyat, amalan-amalan yang terlarang, amalan-amalan yang dilarang dalam Islam. Di pertemuan siang hari ini insyaallah kita akan menyebutkan salah satu bab, bab yang ke-302 yang disebutkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, bab tahrimin niyahati 'alal mayyit wa latmil khaddi wa syaqqil jaybi wa nadfi syari wa halqihi wa du'a bil waili wa thubur. Bab diharamkan seseorang melakukan niyahah, ratapan terhadap mayit, jenazah, dan juga menampar-nampar pipinya atau merobek-robek bajunya atau menjambak rambutnya atau bahkan mencukur habis rambut yang dimiliki serta mendoakan kejelekan dan kebinasaan kepadanya. Dalam bab ini beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang salah satu bentuk larangan yang seorang muslim dan muslimah diharamkan untuk melakukannya. Ini terjadi ketika seseorang, nas'alullah lana wa lakumul afiyata wassalamah, tertimpa musibah berupa kematian salah seorang kerabatnya, kematian salah seorang dari orang-orang yang dia cintai, lalu kemudian menimbulkan kesedihan kepada dirinya. Maka Islam mengatur, seseorang bisa saja bersedih, seseorang diperbolehkan untuk berduka terhadap suatu musibah yang menimpanya. Namun Islam memberikan batas-batas di mana tidak diperbolehkan seorang muslim atau muslimah untuk melanggar dan melampaui batas-batas tersebut, baik dalam hal ucapan ataukah dalam hal perbuatan. Di antara perbuatan-perbuatan yang terlarang tersebut, apa yang beliau sebutkan dalam bab ini, yang beliau sebutkan setelahnya dari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Terkadang seseorang mendapati, atau terkadang seseorang ketika dia mendapat suatu musibah ujian berupa kematian karib kerabatnya tersebut, lalu kemudian disebabkan kelemahan iman yang dimiliki, atau disebabkan kedanggalan atau ketidakmengertian dirinya terhadap perkara syar'i, menyebabkan dirinya melakukan hal-hal yang dilarang di dalam syariat. Menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, menjerit dengan jeritan histeris, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mendoakan kejelekan untuk diri-diri mereka sendiri. Naam. Padahal di saat-saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Seseorang tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala la tad'u wala anfusikum illa bi khair." Jangan kalian mendoakan kejelekan untuk diri-diri kalian sendiri kecuali dengan kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Karena sesungguhnya para malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Sesungguhnya para malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang terkena musibah tersebut, nas'alallaha lana wa lakumul afiyata wassalama, maka dituntut darinya untuk bersabar, dituntut darinya untuk menahan diri dari mengucapkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam syariat. Nah, ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, lalu beliau Al-Hafidh An-Nawawi Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf ibn Hasan ibn Hussein Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyebutkan beberapa hadis Rasul alaihi salatu wassalam terkait dengan larangan tersebut. Di antaranya beliau menyebutkan hadis Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "An-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Rawahu Muslim. Seorang wanita yang melakukan niyahah, ini bukan menunjukkan larangan ini hanya terarah kepada kaum wanita. Disebutkan dalam hadis ini lafaz muannats atau wanita ini karena memang mayoritas yang melakukan amalan ini, yang dikenal di saat itu adalah dari kalangan kaum wanita. Namun hukumnya secara umum, apabila ada kaum lelaki yang melakukan amalan yang serupa, maka pun mendapatkan ancaman yang sama seperti yang diarahkan kepada kaum wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha." Seorang wanita yang melakukan niyahah, ratapan yang terlarang, "Idza lam tatub qabla mautiha," apabila dia belum bertobat sebelum meninggalnya. Ini menunjukkan bila dia telah bertobat, maka dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga menunjukkan kepada kita pentingnya mengenal kejelekan dan dosa tersebut. Karena seseorang tidak bisa untuk meninggalkan atau bertobat dari satu dosa kecuali apabila dia telah mengenal bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa dan kesalahan. Selama dia masih meyakini amalan itu boleh, selama dia masih meyakini bahwa ucapan itu boleh, maka bagaimana dia bisa bertobat darinya dan beristighfar kepada Allah dari perbuatan tersebut? Apalagi ketika dia meyakini bahwa ucapan atau perbuatan tersebut merupakan bagian dari ibadah. Merupakan bagian dari ibadah. Nah, padahal Nabi SAW tidak pernah menuntunkannya. Ketika dia meyakini itu ibadah, maka akan sangat sulit bagi dia untuk bertaubat darinya. Karena dia masih meyakini bahwa amalan itu amalan hak, amalan ibadah, amalan yang benar, yang disyariatkan. Maka dari sini menunjukkan kepada kita pentingnya mengenali kejelekan. Pentingnya seorang itu mengenali dosa. Agar kemudian dia bisa meninggalkan dan menjauhi dosa tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tatub qabla mautiha," apabila dia belum bertobat sebelum meninggalnya, "tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatran wa dir'un min jarab." Maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dia memakai pakaian dalam dari dia memakai pakaian luar, pakaian dari qatran, dari ter. Naam, sesuatu yang panas tentunya, naudzubillah, sesuatu yang menutupi tubuhnya, semakin melekat, yang menunjukkan siksaan yang begitu keras. Nasallallahu lana wa lakumul afiyata wassalam. Wa dir'un min jarab. Dan juga dia memakai pakaian, yakni pakaian dalam, min jarab, dari jarab, yakni sejenis penyakit yang merusak kulit dan dagingnya. Nah, artinya menunjukkan siksaan yang bertumpuk. Nah, kulitnya naudzubillah dan dagingnya luka dengan salah satu bentuk siksaan, ditambah lagi diberikan kepada luka tersebut sesuatu yang panas, yang nasallallahu lana wa lakumul afiyata wassalam, menunjukkan begitu mengerikannya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan niyahah, meratap tersebut merupakan dosa besar yang wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk mengenalinya dan meninggalkan serta menjauhinya. Nah, kemudian hadis yang lainnya, Nabi SAW beliau menyatakan, An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Laisa minna man daraba al-qudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bid'wal jahiliyah." Bukanlah dari kami seseorang yang menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya, dan menjerit dengan jeritan jahiliyah. Menjerit dengan jeritan jahiliyah. Meraung, menjerit dengan keras, mengeluarkan suara yang tinggi. Nah, muttafaqun alaih, hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa bentuk ratapan yang terlarang. Bentuk ratapan yang terlarang. Di antara bentuk niyahah yang dilakukan seseorang dengan menampar-nampar pipinya, atau termasuk pula yang memukul-mukul tubuhnya, membanting tubuhnya ke tanah atau ke dinding atau ke tembok. Naam. Merobek-robek bajunya, menjerit dengan jeritan histeris. Naam, menjambak rambutnya, Nah, dan yang semisalnya dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidakridhaan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan terhadapnya. Ketidakrelaan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya berupa ujian, musibah. Nah, tidak mampu bersabar dia akhirnya mengucapkan atau mengamalkan atau melakukan perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Ikhwati fi din, a'azani wa a'azakumullah, ini menunjukkan bahwa perbuatan niyaha tersebut merupakan dosa-dosa besar. Nabi SAW beliau mengatakan, laisa minna, bukanlah bagian dari kami. Ini salah satu bentuk yang menunjukkan bahwa apa yang disebutkan itu merupakan kabiratun min kabairid dzunub, salah satu dari dosa-dosa besar. Khawati billah azani wa azakumullah. Lalu kemudian beliau menyebutkan hadis yang lain. Qala al-muallif rahimallah an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi, wa fi riwayatin ma niha alaihi. Muttafaqun alaihi. Bahwa si mayyit itu yang meninggal akan disiksa di dalam kuburnya disebabkan niyahah yang dilakukan kepadanya. Dilakukan kepadanya. Dalam riwayat yang lain, maniha alaih. Disebabkan apa yang dilakukan kepadanya berupa perbuatan niyaha. Muttafaqun alaih. Hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahwa ternyata dampak dari perbuatan niyaha itu tidak hanya didapati oleh orang yang melakukan, tetapi wal iyadu billah, nas'alullah lana wa lakum al afiyata was salamah, bentuk niyaha tersebut juga akan terarah akibatnya, dampaknya kepada yang meninggal, yang seseorang meratapinya. Nah, ini merupakan teguran yang keras dari syariat ini atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, keinginan beliau yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk umatnya, di mana beliau tidak menyisakan satupun kebaikan kecuali beliau telah perintahkan dan telah beliau anjurkan. Dan tidak lagi beliau menyisakan satupun perkara yang dilarang, yang bisa nas'alullah lana wa lakumul afiyata wassalamah, menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka wal'iyadu billah, kecuali beliau telah melarangnya, kecuali beliau telah memperingatkannya. Salah satunya bentuk niyaha ini. Orang yang melakukan niyaha, dia merasa bahwa itulah bentuk perwujudan, penampakan dari rasa cintanya, rasa sayangnya kepada yang meninggal. Dia merasa bahwa itulah bentuknya, bentuk kecintaannya kepada yang meninggal. Sehingga dia begitu bersedih, sehingga dia begitu merasa kehilangan. Dia menjerit dengan jeritan histeris, dia memukul-mukul tubuhnya, dia menjambak rambutnya, dia merobek-robek bajunya untuk menampakkan bahwa dia sangat bersedih dengan meninggalnya orang yang dia cintai tersebut. Dia menginginkan atau dia merasa bahwa itulah bentuk untuk mewujudkan, untuk menampakkan rasa cintanya. Ternyata wal'iyadu billah, apa yang ia lakukan tidak memberikan manfaat. Bukan saja memudaratkan dirinya sebagai pelaku, juga memudaratkan orang lain, wal'iyadu billah, diantaranya memudaratkan si mayyit tersebut yang meninggal. Na'udzubillah, dia melakukan niyahat, ternyata si mayat itu disiksa. Dia melakukan ratapan yang terlarang, ternyata si mayat itu diadab. Wal'iyadzubillah. Khawati billah a'azani wa'azakumullah. Nabi SAW beliau mengatakan bahwa si mayat itu akan diadab di dalam kuburnya. Dalam riwayat yang lain juga beliau sebutkan dalam bab ini, bahwa si mayit itu akan disiksa di hari kiamat. Man niha alaihi fa innahu yu'adzabu biman niha alaihi yaumal qiyamah, muttafaqun alaih. Barang siapa yang diratapi, sesungguhnya dia akan disiksa disebabkan ratapan kepadanya nanti di hari kiamat. Dia disiksa di dalam kuburnya, dia disiksa di hari kiamat. Wal'iyadu billah. Siksaan yang begitu panjang, siksaan yang begitu besar. Naam. Ikhwani fi din, a'azani wa a'azakumullah. Para ulama mereka menjelaskan bahwa kenapa si mayit itu dia juga mendapatkan akibat dari perbuatan orang yang hidup, padahal itu bukan perbuatannya. Sementara kita mengetahui bahwa wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan bagian pahala atau ajr kecuali apa yang dia usahakan. Wa la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain. Tidak ada seseorang yang menanggung dosa orang lain. Tidak ada seseorang yang menebus dosa orang lain. Tidak ada penebus dosa. Seseorang menebus dosa orang lain. Masing-masing bertanggung jawab dengan amalannya. Dalam hadis ini ditetapkan seseorang mendapatkan siksa wal'iyadu billah disebabkan niyahah yang dilakukan oleh orang lain. Para ulama mereka menjawab atau menjelaskan bahwa si mayit tersebut akan mendapatkan siksaan disebabkan niyahah yang dilakukan kepadanya ketika ada padanya salah satu dari dua perkara. Dia akan mendapatkan siksaan tersebut ketika dia melakukan salah satu atau ada padanya salah satu dari dua perkara. Perkara yang pertama, dia mewasiatkan. Dia mewasiatkan. Dia mengatakan kepada orang-orang yang hidup sebelum dia meninggal, tolong kalau saya meninggal, lakukan niyahat terhadap saya. Lakukan bentuk-bentuk ratapan itu kepada saya. Dan seterusnya. Wal'iyadu billah. Maka ketika ia telah meninggal, ada orang yang meratapinya dengan ratapan yang terlarang tersebut, melakukan niyahat, maka dia disiksa. Ini bentuk yang pertama. Ada bentuk yang kedua, yaitu apabila dia mengetahui bahwa masyarakat di tempatnya tersebut terbiasa melakukan niyahah. Bahwa masyarakat di tempatnya terbiasa melakukan bentuk niyahah. Namun dia tidak berusaha untuk melarangnya. Dia tidak berusaha untuk memberikan wasiat agar ketika dia meninggal jangan dilakukan niyahah terhadapnya. Tetapi dia biarkan. Dia tidak peduli. Sampai dia meninggal, dia tidak memberikan pesan untuk tidak melakukan niyahah kepadanya. Dalam keadaan dia tahu bahwa kebiasaan keluarga tersebut atau kebiasaan masyarakat tersebut, mereka biasa melakukan niyahah. Dia tidak melarangnya, dia tidak memberikan wasiat untuk tidak dilakukan kepadanya. Ketika ia meninggal, wal'iyadu billah, maka dia terkena dampak dan akibat bila ada seseorang yang melakukan niyahah kepadanya. Dari sini ma'asyiral ikhwa azani wa azakumullah menjelaskan kepada kita amat sangat pentingnya wasiat tersebut, terkhusus ketika seseorang memiliki perkara-perkara penting untuk dia jelaskan dan dia terangkan kepada karib kerabatnya. Sangat penting wasiat itu. Bila dia memiliki hutang, jangan dia meninggal kecuali dia telah menyampaikan hutang tersebut kepada keluarganya, baik dalam bentuk tulisan ataukah dalam bentuk ucapan saksi, sehingga ketika dia meninggal ada yang mengetahui bahwa ia memiliki tanggungan hutang tersebut, baik hutang kepada Allah dalam bentuk zakat yang wajib atau puasa yang wajib, puasa nazar misalkan, ataukah misalnya hutang kepada manusia berupa hak-hak yang belum dikembalikan atau belum diberikan kepada pemiliknya. Nah, demikian pula di antara perkara penting adalah apa yang dilakukan terhadap jenazahnya sesudah ia meninggal. Jika ia mengetahui bahwa di antara karib kerabatnya atau masyarakat tempat tinggalnya ada orang-orang yang belum mengenal sunnah, yang dikhawatirkan bahwa jenazahnya akan diperlakukan tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga hendaknya dia memberikan wasiat agar kemudian ketika ia meninggal bebas tanggungan dirinya terhadap proses penyelenggaraan jenazahnya. Nah, jika mereka menjalankannya sesuai wasiatnya, walhamdulillah fabiya wa ni'mah, maka itulah yang diinginkan. Namun bila mereka menelantarkan wasiatnya tersebut, maka telah terlepas tanggungannya, dia tidak lagi mendapatkan ancaman seperti dalam hadis ini. Nah, hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Akan terbebas dirinya karena ia telah memberikan pesan atau wasiat sebelum dia meninggal. Tolong kalau saya meninggal, selenggarakan jenazah saya sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan kalian meratap, jangan kalian melakukan niyahah yang terlarang, jangan melakukan ini dan itu dari hal-hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu bentuknya, coba kita perhatikan. Hadis dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah, hadis Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau mengatakan, kunna na'uddul ijtima'a ila ahli al-mayyiti wa sani'ata at-ta'ami ba'da dafnihi minan niyahah. Kata Jarir radhiyallahu ta'ala anhu, kunna, kami dahulu, yakni kami para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dahulu menganggap bahwa berkumpul-kumpul di rumah duka, rumah si mayit, lalu dibuat makanan khusus untuk yang hadir tersebut setelah dikuburkan jenazah tadi, minan niyahah, ini termasuk bentuk niyahah, ini termasuk bentuk ratapan. Mereka berkumpul di rumah duka ketika si mayit telah dikuburkan, di hari pertama kah, hari kedua, hari ketujuh, dan begitu seterusnya. Di mana mereka berkumpul, lalu kemudian ada makanan khusus yang disuguhkan, yang dibuat untuk menjamu mereka yang hadir tersebut. Nah, subhanallah. Kata Jarir ibn Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu menganggap hal itu termasuk bentuk niyahah. Mereka menganggap, mereka mengira bahwa itu adalah bentuk memberikan manfaat kepada yang meninggal, si mayit. Namun ternyata mereka tidak memberikan manfaat kecuali kemudaratan, tidak menambah kecuali kemudaratan. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyata wassalam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak memberikan tuntunan dalam hal ini, tidak menuntunkan. Bahkan yang ada adalah larangan terhadapnya. Naam. Khawani fiddin azani wa azakumullah, ini juga menunjukkan kepada kita tentang amat sangat pentingnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam diketahui, agar kemudian seseorang bisa mengamalkannya sesuai dengan apa yang diinginkan dalam syariat ini. Penting bagi dia untuk mengetahui perkara yang dilarang agar dia bisa meninggalkan dan menjauhinya. Nah, coba lihat. Kata Jarir radhiyallahu ta'ala anhu, kami dahulu menganggap bahwa amalan ini berkumpul di rumah duka, rumah si mayit, lalu ada makanan khusus yang disuguhkan, ini termasuk bentuk niyahah. Nah, pertama menyelisih syariat, tidak ada tuntunannya. Yang kedua, dianggap ini adalah merupakan bagian bentuk niyahah. Yang ketiga, justru semakin menyedihkan mereka karib kerabat yang ditinggal tersebut. Semakin terbebani dengan tanggungan harus menyiapkan makanan, dan itu pun semakin menimbulkan atau membangkitkan rasa sedihnya mereka terhadap meninggalnya karib kerabat yang mereka cintai tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah azani wa jazakumullah, menunjukkan kepada kita amat pentingnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kecuali kejelekan. Dalam menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak didapatkan kecuali kejelekan. Nas'alullaha lana walakumul afiyata wassalama. Naam. Sehingga kesimpulannya bahwa niyahah tersebut, niyahah yang dilakukan seseorang terhadap si mayit, itu memberikan dampak yang buruk baik kepada yang melakukan, karena dia terjatuh ke dalam dosa besar. Demikian pula terhadap si mayit yang diarahkan niyahah itu kepadanya, yang diratapi, karena bisa berdampak yang meninggal tersebut akan mendapatkan siksaan atau adab baik di alam kuburnya ataukah wal iyadu billah di yaumil qiyamah. Nah, taib, ini mungkin yang bisa disebutkan dalam pertemuan siang hari ini. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Subhanakallahumma hamdik. Shallallahu la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.